secara akidah tahawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq. Disebutkan di situ tentang permasalahan kemampuan. Bisa ditulis yang ini secara istilah syariat al-istita'ah, kemampuan itu, kemampuan kita ini itu ada dua. Nau'an, ada dua. Yang pertama istita'atu qabla fi'l, kemampuan sebelum kita bekerja. Kemampuan sebelum kita berbuat. Yang kedua istita'atu ma'al fi'l, kemampuan ketika berbuat. Kemampuan ketika berbuat. Sebagai gambaran saja, nanti akan disebutkan panjang lebar. Kemampuan sebelum berbuat seperti apa? Seperti seorang dalam keadaan badannya lemah atau kurus atau sakit atau tidak punya harta. Seperti ini kemampuan sebelum berbuat. Hal yang demikian, maka sepakat para ulama, kalau dia tidak mampu, maka Allah memberikan uzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali kalau dia mampu. Nabi mengatakan sali qa iman fa lam yastati fa qaidan fa lam yastati fa la jam. Kalau kamu salat hendaknya berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu ya ini berbaring. Ini adalah kemampuan sebelum kita berbuat. Maka kemampuan sebelum berbuat ini kalau tidak mampu tidak diberikan beban syariat. Sedangkan yang kedua, kemampuan bersama dengan perbuatan secara lebih mudah dipahami itu adalah apa? Hidayah. Hidayah atau taufik. Maka itu adalah kemampuan bersama dengan perbuatan. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Walaupun dia yakni badannya kuat atau mungkin mempunyai kemampuan, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, ya tidak bisa kemudian melakukan perbuatan tersebut walaupun dia sehat. Ini secara garis besar atau pemahaman yang lebih mudah untuk dipahami. Kemampuan sebelum perbuatan dan kemampuan bersama dengan perbuatan. Di sini beliau sebutkan al-istita'atu allati yajibu bihal fi'l, kemampuan yang wajib bersamanya dengan itu perbuatan. Berarti apa? Kita tergambarkan itu hidayah, taufik dan sebagainya. Minnah wit taufik, dari sisi taufik, kecocokan. Kecocokan antara ilmu yang dia miliki dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yajuz, yang tidak boleh ayyusofa al-makhluk bihi, tidak boleh disifatkan makhluk dengannya. Tidak boleh. Taufik, hidayah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takunu ma'al fi'l, maka bersama dengan perbuatan. Bersama dengan perbuatan. Jadi ini adalah jenis kemampuan yang kedua berarti. Berupa hidayah. Maka itu bersama dengan perbuatan itu. Wa amma istita'atu min jihati sihah wal wusu', adapun kemampuan dari sisi kesehatan badan, tidak sakit. Ya ini dalam keadaan sehat walafiat, wal wusu', kemampuan, kesempatan, ada waktu. Belum mati. Demikian juga belum jatuh waktu tempo yang dibataskan. Ini kemampuan dari sisi kesehatan ataupun kelapangan, tidak sibuk. Wa tamakun, demikian juga tamakun, yakni kesempatan. Wa salamatul alat, demikian juga keselamatan anggota badan, tidak cacat, seperti itu. Fahya qabla al-fi'l, maka itu sebelum perbuatan. Sebelum perbuatan, sebelum kita sholat, badannya sehat, tidak sakit. Atau sebagian mereka mungkin tidak cacat, kakinya dua ada, bisa berdiri. Fahiyah qablal fi'il, maka ini sebelum fi'il, sebelum melakukan perbuatan. Wa biha yata'alab al-kitab, yang dengannya berkaitan dengan kitab, yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, al-amru wa nahyi, perintah dan larangan. Jadi seperti ini permasalahan kemampuan sebelum berbuat itu, kesehatan, kelapangan, tidak cacat, seperti itu. Maka ini berkaitan dengan perintah dan larangan. Wa huwa kama qala ta'ala, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani jiwa kecuali kemampuan dia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani dia kecuali dengan kemampuan dia. Kalau dia tidak bisa sholat sambil berdiri, duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Demikian juga kalau dia tidak punya harta, ya tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Demikian juga yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan ayat la yukalifullah nafsan illa usaha. Dan seperti ini tidak kemudian dibenturkan satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is, beliau menyebutkan di sini al-istita'ah wal taqah wal qudrah wal wusu' al-fat mutaqaribah. Lafaz-lafaz yang hampir mirip maknanya. Wa taqasimu istita'ah ila qismain. Kemampuan terbagi menjadi dua sebagaimana disebutkan oleh beliau di dalam matani tadi. Wa qalat al-qadariyah, berkata qadariyah. Qadariyah itu kelompok yang mereka itu mengingkari takdir. Mengingkari takdir. La takunul qudrah illa qabla al-fi'l, tidak ada kemampuan kecuali sebelum perbuatan. Ini bisa ditulis kelompok qadariyah, demikian juga mu'tazilah, tidak meyakini kemampuan jenis yang kedua tadi. Kemampuan bersama dengan fi'l. Kemampuan itu adalah dimiliki oleh hamba saja. Orang ingin dapat hidayah menurut mereka, ya sudah, itu adalah hak, istilah kita prerogatif, ini hak manusia itu sendiri. Orang ingin menjadi orang sukses, orang kaya dan sebagainya, itu harus usaha dia sendiri. Jadi mereka tidak meyakini tentang kemampuan yang bersama dengan fi'il tadi. La takunul qudrah illa qabla al-fi'il, tidak ada kemampuan kecuali sebelum perbuatan itu. Ini orang-orang qadariyah, mereka mengingkari takdir. Ya, seperti itu. Bahkan disebutkan mereka itu seperti orang-orang Majusi. Nanti akan disebutkan lebih jelas lagi. Wa qabilhum, kebalikannya. Ta'ifah min ahli sunnah. Sebagian kelompok dari ahli sunnah, sebagian mengkritik di sini, yakni Asy'ariyah. Yakni Asy'ariyah itu lebih condong kepada pendapatnya Jabariyah. Jabariyah yang mereka itu berpendapat apa? Kebalikan tadi. Kalau Qadariyah, Qadariyah itu tidak meyakini takdir, tidak ada takdir. Kita tentukan sendiri jalan hidup kita dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran seakan-akan mendukung mereka. Kebalikannya Jabariyah, jabr, paksaan. Jadi kita ini seperti apa? Seperti daun yang ditiup angin, pohon yang ditiup angin. Demikian juga seperti gerakan urat nadi. Demikian juga detak jantung. Tidak ada usaha kita. Sambil membawakan ayat-ayat atau mungkin hadis-hadis yang seakan-akan mendukung mereka. Dua kelompok ini berbenturan, sama-sama salah. Ya, kalau yang pertama tadi Qadariyah, Mu'tazilah, mereka meyakini kemampuan itu cuma kemampuan sebelum apa? Sebelum perbuatan. Tidak ada di situ hak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan sebagainya sama sekali. Qadariyah. Kebalikannya Jabariyah. Jabariyah itu pokoknya tidak ada kemampuan kita, tidak ada. Kalau Allah takdirkan kaya, kaya. Kalau Allah takdirkan miskin, miskin, tidak perlu usaha dan sebagainya. Total tidak ada seorang mengambil sebab, pasrah kepada takdir. Dalam artian tidak melakukan sebab-sebab. Demikian, kurang lebihnya seperti itu. Ini bisa dipahami. Di sini ada dua kelompok ini tadi. Kenapa disebutkan di sini oleh beliau, oleh Ibn Abil Is, Ta'ifah bin Ahli Sunnah? Karena sebagian yang menisbahkan dirinya kepada Ahli Sunnah, yaitu orang-orang Asy'ariyah. Walaupun pendirinya Abu Hasan Al-Asy'ari telah bertobat, tapi pemahamannya terus sampai sekarang. Tamil ilal jabr, condong kepada pendapat Jabariyah. Wal qaul bi annal qudrah al-mu'atharah hiya qudratur rabb lal 'abd. Ya ini kemampuan itu kemampuan apa? Kemampuan Allah saja. Hamba tidak ada di situ apa? Kemampuan sedikit pun. Ya ini seperti ini pendapat mereka. Dua yang saling berbenturan. Waladhi qalahu 'amatu ahlus sunnah dasun. Semua dari ahlu sunnah atau kebanyakan dari ahlu sunnah, maka pendapatnya bagaimana? Ya, analil abdi kudratan, untuk hamba mempunyai apa? Mempunyai kemampuan juga, yang dengannya mereka itu melaksana perintah, demikian juga menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal kudrah alati qabla alati bihal fi'l, demikian juga mereka meyakini adalah adanya kemampuan, yakni di situ hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini akan disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Kalimatan berikutnya disebutkan di situ di bawahnya. Ini setelah beliau menyebutkan tadi bahwa kemampuan tadi ada dua, kemudian beliau menyebutkan wa'alul ibad hiya khalqullah. ya, sekarang ini dibahas tentang permasalahan. Dan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, wa kasbun minal ibad, dan usaha dari hamba. Jadi dikaitkan dua perkara ini. Jangan sampai kemudian mengambil satu ditinggalkan yang lain. Kita meyakini bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbun minal ibad, dan usaha itu dari hamba. Hamba juga berusaha. Jadi kita semua juga berusaha. Dan perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini tentang permasalahan perbuatan, yakni perbuatan hamba, apa libat. Disebutkan di sini oleh beliau di beberapa syarah, disebutkan di dalam tadi syarah Aqidah Tauhidiyah yang tulis oleh Abdul Rahman bin Nasir Al-Farrah. Di situ disebutkan, ini perbuatan hamba, setelah tadi kita sebutkan kemampuan ada dua, sekarang perbuatan hamba ada dua. Perbuatan kita ini ada dua jenis. Yang di situ disebutkan oleh Ibnu Qayyim menukilkan pejabat pendapat Ibnu Taimiyah tentang bahwa kesabaran Nabi Yusuf. Kesabaran Nabi Yusuf ketika beliau menghadapi godaan Imratul Aziz, perempuan dari raja di Mesir itu adalah lebih besar, pahalanya lebih besar. Kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi godaan perempuan itu adalah lebih besar daripada kesabaran beliau ketika menghadapi apa? Ketika menghadapi saudara-saudaranya. Ini mungkin bisa diperhatikan, pastikan bahwa kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi Imratul Aziz, istri raja itu, lebih besar kesabaran beliau itu daripada kesabaran beliau menghadapi saudara-saudaranya ketika ingin membunuhnya, dilemparkan ke dalam sumur dan sebagainya. Bagaimana seperti itu? Sebutkan di sini bahwa perbuatan hamba ada dua. Dari situ nanti kita bisa mengetahui dari si mana kemudian Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim, dan itu pendapat yang benar, bahwa kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi perempuan itu lebih besar pahalanya, lebih berat daripada kesabaran beliau menghadapi saudara-saudaranya ketika mau membunuh beliau. Disebutkan bahwa perbuatan hamba ada dua. Perbuatan hamba, kalau tadi kemampuan. Yang pertama, kismun ikhtiyari. Perbuatan hamba yang dia itu ikhtiyari, dia bisa memilih. Bisa dia memilah-milah mana yang bagus, mana yang jelek. Wa huwa alladhi yajidul insan min nafsihi al-qudrah fi tahakkum fihi. Yaitu didapati oleh seorang hamba di dirinya kemampuan untuk menghukumi. Jadi perbuatan hamba ikhtiari itu adalah didapati oleh seseorang kemampuan untuk memberikan hukum dalam permasalahan itu. Faqad yuriduhu, kadang-kadang dia ingin, demikian juga kadang-kadang tidak. Ini namanya perbuatan ikhtiari, bisa memilih. Jadi ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan itu, dia bisa memilih untuk melakukan perbuatan zina atau tidak. Ini adalah perbuatan hamba berupa ikhtiar, bisa memilih. Memilih ini yang bagus, ini yang jelek, ini maksiat, ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya judul insan min nafsihi qudrah. Seseorang mendapati dari dirinya itu kemampuan. Ini ikhtiar. Yang kedua, kismun ittirari. Jenis yang dia itu ittirari. Ittirari itu adalah dari darurat, bahaya, tidak bisa tidak. Jenis perbuatan yang tidak bisa tidak, dia memilih harus masuk padanya. Wa huwa bi aksil awal, yaitu kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu tidak ada kemampuan hamba untuk memilih. Tidak ada di situ kemampuan seorang hamba untuk memilih. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi inilah kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi perempuan itu lebih besar karena beliau waktu itu disuruh memilih. Berbeda dengan keadaan beliau ketika menghadapi cobaan saudara-saudaranya itu. Allah sudah menakdirkan mendapati saudara-saudara seperti itu. Sehingga dikatakan demikian tadi. Dan juga di situ oleh para ulama bahwa ibrah itu, ibrah atau anggapan itu bukan dari banyak. Disebutkan oleh para ulama dari pelajaran Nabi Yusuf. Beliau punya saudara-saudara, bagaimana tak 10 orang dan sebagainya itu. Jadi yang menjadi sandaran, demikian juga ukuran, yang menjadi ukuran itu bukan banyak. Nabi Yusuf punya saudara yang banyak, tetapi malah menjadi musuh semuanya. Tapi bagaimana di situ Nabi Musa mempunyai saudara satu saja, kawan satu saja, yaitu siapa? Nabi Harun. Cuma satu saja. Tapi bagaimana kemudian beliau meninggalkan kaumnya dan menjadikan Nabi Harun untuk kemudian sebagai wakilnya. Demikian juga memberikan bantuan, memberikan penjelasan. Karena diantara hal yang kemudian Fir'aun itu mengkritik atau tidak menerima, ya ini dari kesombongan saja, tetapi diantara sebabnya dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak bisa berbicara dengan fasih. Ya, Fir'aun mengatakan wahadil anharu tajri min tahti apala tubsirun, dan sungai-sungai itu mengalir di bawahku, di bawah kekuasaan Fir'aun. Ahadha mahinun walaikadu yubin, demikian juga orang yang jelek ini walaikadu yubin, ya ini kalau berbicara tidak jelas. Ya ini Nabi Musa kalau berbicara tidak jelas, bukan dalam tafsir Ibnu Katsir, dengan sebab apa? Bagian mengatakan dengan sebab waktu itu ketika kecil Nabi Musa memakan arang, demikian dikatakan. Ini beliau makan arang sampai kemudian lidahnya itu terkena arang itu, kemudian berbicara tidak jelas. Demikian sebagian mengatakan dalam tafsir. Jadi kesimpulannya bahwa beliau itu tidak bisa berkata dengan jelas. Bahkan itu termasuk doa yang kita berdoa juga semua dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni walaa yadhiku sadri walaa yantariqu lisani fa'arsil ila Harun walaa yantariqu lisani. Jadi disebutkan di situ ucapan aku tidak bisa berucap dengan bagus. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demikian termasuk doa. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah sadri yakni hatiku. Wayasir li amri, mudahkan perkaraku. Uqdatan min lisani, yakni lepaskan uqdah, yakni ikatan yang ada di dalam lisanku. Yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami faqih qawli, apa yang ucapkan. Rabbi israhli sadri wayasir li amri. Ya kan? Yafqahu qawli. Ini demikian. Jadi waktu itu Nabi Musa dikritik diantaranya adalah karena itu. Jadi sebutkan tadi, adapun ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf waktu itu ketika menghadapi perempuan, ketika menghadapi saudara-saudaranya itu adalah lebih ringan. Jadi demikian Ibro. Yani sandaran demikian juga, yani tolak ukur itu bukan dengan banyaknya, tetapi dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Musa waktu itu kemudian berteman dengan Nabi Harun saudaranya, kemudian bisa memberikan manfaat kepada dia. Kebalikannya Nabi Yusuf, banyak saudaranya, tetapi apa? Malah menjadi musuh-musuh beliau, walaupun akhirnya kemudian bertobat. Jadi demikian, perbuatan hamba-hamba terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi ikhtiari, kemudian itirori. Adapun permasalahan tadi yang kita sebutkan, bahwa kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi perempuan itu adalah lebih berat, sebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini di halaman 166 dalam buku beliau Madarijus Salikin. Wasami itu bukan mereka yang di sini oleh beliau, dan beliau berguru di hadapan Ibnu Taimiyah selama 18 tahun. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Ibnu Taimiyah tidak kemudian muridnya banyak yang bersama dengan beliau yang mulazamah itu, cuma sedikit, cuma Ibnu Qayyim. Tapi bagaimana Allah kehendaki sampai sekarang buku beliau banyak dibaca orang, demikian buku muridnya Ibnu Qayyim itu. Jadi bersama dengan Ibnu Taimiyah di dalam penjara satu orang saja, terus menerus bersama dengan gurunya, mendengar ucapan-ucapan gurunya, bahkan doa-doa yang diucapkan oleh gurunya. Sebagaimana di sini beliau mengatakan, wasami itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, qada sallahu ruhahu. Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah membersihkan rohnya. Sebagian mengkritik ucapan ini, ucapan qadasa Allah ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya. Sebagian para ulama memaksudkan padanya bahwa beliau mendoakan seperti kalimat rahimahullah. Yaqul, beliau mengatakan, aku mendengar guruku mengucapkan kalimat kana sabra Yusuf an mutawati imratil aziz ala sya'niha, sesungguhnya kesabaran Nabi Yusuf untuk mengikuti ajakan dari istri aziz itu untuk berzina, akmalu min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu bil jumud, lebih sempurna kesabarannya daripada kesabaran beliau ketika saudara-saudaranya itu ingin melemparkan dia ke dalam sumur. Wa bi'ahu. Demikian juga ketika orang-orang waktu itu, saudaranya itu atau orang yang menemukannya itu ingin menjualnya. Wa tafriquhum bainahu wa baina abihi, demikian juga memisahkan antara dia dengan bapaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Fa inna hadhihi umur jarat alaihi bighairi ikhtiyarihi. Karena hal ini semua berjalan bukan kehendak Nabi Yusuf. Ya, mungkin di antara kita mungkin tidak berkehendak untuk kemudian satu saat ditabrak orang, ya kan? Atau mungkin sakit atau mendapatkan musibah ini dan itu. Nah, seperti itu jarat alaihi bighairi ikhtiyarihi, berjalan tidak kehendak dia. La kasbalahu fiha, tidak ada usaha dari dia sedikit pun, untuk jalan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa lil abdi fiha hilah wa sabar, tidak ada untuk seorang hamba itu usaha kecuali sabar. Tidak ada bagi kita kecuali sabar. Dan sabar itu wajib. Dikatakan oleh Ibnu Sa'udzaimin rahimahullah taala bahwa keadaan seorang menghadapi musibah itu ada empat. Keadaan manusia, ini ahwalun nas inda musibah, ketika musibah ada empat belum disebutkan. Yang pertama adalah al-jaza, mencela takdir, menggerutu, marah-marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ini dosa. Tidak boleh seseorang untuk kemudian mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sabar. Sabar itu adalah wajib. Derajat yang kedua sabar itu adalah wajib. Ini dia habs nafs, menahan jiwa dia itu mal alam bersama dengan rasa sakit, itu namanya sabar. Menahan jiwa untuk mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sabar dengan rasa sedih, dengan apa? Ya, ini rasa sakit, itu namanya sabar. Ini wajib. Keadaan yang kedua, keadaan orang ketika menghadapi musibah, yang dia menghadapi musibah kemudian dia tahan rasa sakit terhadap musibah tersebut, ini wajib. Dan itu mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tidak ada batasannya. Pahalanya banyak sekali. Bahkan disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demikian juga sebagian mengatakan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna mansilata sabar kama mansilati ra'as fil badan. Yani keadaan sabar itu bagi diri seorang itu seperti keadaan kepala di badan seorang. Sangat penting sekali sabar itu. Demikian juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna wajadna khaira ma'isyatina ma'asabar. Sesungguhnya kami dapati sebagus-bagus keadaan kami ini bersama dengan sabar. Sebagus-bagus keadaan kami itu dengan sabar. Demikian juga disebutkan di dalam sarang kita tahu yang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-ghina wal faqr matiyatan, kaya dan miskin itu adalah dua kendaraan, fala ubali ayyuhuma raqibtum. Umar mengatakan kaya dan miskin itu dua kendaraan yang setiap hamba mesti akan menaikinya, salah satunya mesti. Fala ubali, aku tidak peduli. Ayyuhuma raqibtum, dari keduanya itu aku kendarai, aku tidak peduli. Keduanya itu adalah kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang afdal antara orang yang miskin sabar dan orang yang kaya bersyukur. Terjadi khilaf. Imam Ahmad rahimahullah taala, demikian juga saya, di situ beliau berpendapat bahwa orang yang miskin kemudian bersabar itu lebih bagus. Bukan dari darinya. Sebagian mengatakan orang yang kaya bersyukur itu lebih bagus. Jadi keadaan yang kedua sabar. Keadaan yang ketiga lebih bagus lagi. Ibnu Sa'imin beliau mengatakan keadaan yang ketiga yaitu apa? Ridho. Keadaan seorang menghadapi musibah ridho dia. Ridho sama hablun nas. Ya kan? Menahan jiwa dia ketika mendapati musibah. Lakin wujudul musibah wadami sawa. Ridho itu adalah menahan jiwa. Adanya musibah dan tidak adanya bagi dia sama, itu nama ridho. Ridho menghadapi musibah Allah Subhanahu wa taala, ridho. Ya sama, ada musibah dan ada musibah sama. Maka keadaannya lebih tinggi lagi dari sabar. Kalau sabar tadi masih merasa sakit, masih merasa sedih dengan musibah dia hadapi. Kalau orang yang ridho, sudah. Ada musibah dan tidak ada musibah sama bagi dia. Keadaan yang kedua, keadaan yang tinggi. Keadaan yang paling tinggi adalah syukur. Mendapati musibah malah bersyukur. Nah, ini berat. Sambil beliau kemudian Syaikh Muhammad SAW menyebutkan di antara dalilnya adalah Nabi mengucapkan, sering kita sebutkan, ya kan, Alhamdulillah ala kulli hal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza yakrahu adalah Nabi apabila mengetahui sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau mengatakan, kalau dapat sesuatu yang tidak disukai, jubah, gadalan dan sebagainya, umpamanya beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Demikian. Karena di situ disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, karena dia meyakini di situ adalah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba min abdin min nasabin wa wasabin hatta syaqatin yashukuhu, tidaklah tertimpa seorang hamba dari kepayahan, musibah, demikian juga yakni duri yang dia terkena padanya, kemudian dia yakni menerimanya ya, kecuali akan dihilangkan di situ kesalahannya. Dari situ dia ingat, oh ternyata dengan aku bersabar mendapati musibah itu ternyata dapat nikmat, kesalahanku itu dihapuskan. Nah, dari situ timbul ini, kemudian dia bersyukur terhadap musibah itu, dan itu derajat orang-orang yang ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di antara kisah-kisah orang-orang salaf waktu itu, dia punya istri. Punya istri, jadi pokoknya bermasalah terus. Enggak bisa tenang demikian. Waktu itu sebagian murid-muridnya menasihati, "Kenapa? Di mana ma talaqah? Kenapa kamu tidak mentalak saja?" Kemudian dia mengatakan, "Sungguhnya aku bersabar dengan istrimu tersebut, kesempatan aku dapat pahala." Ketika dia kemudian mencaci maki dan sebagainya, kesempatan aku dapat pahala. Nah, ini seperti ini ukurannya lain lagi seperti ini. Yang dia malah di situ dengan hal seperti itu malah dia ya teladat di musibah, merasa ladat. Tidak boleh seseorang itu kemudian mencari-cari yang musibah. Nabi menyebutkan, "La tatamannau liqal adu, jangan kalian berangan-angan mendapatkan musuh. Berangan-angan mendapat musibah jangan." Ya kan? Wasallallahu alaihi wasallam, tapi mintalah kalian kepada Allah kesehatan. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau tadi keadaan orang-orang ketika mendapati musibah, keadaan yang paling mulia adalah keadaan orang yang bersyukur ketika menghadapi musibah tersebut. Kemudian kita masih pembahasan tadi ucapan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "Wa ma sabruhu 'anil maksiyah," adapun kesabaran dia menghadapi maksiat. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak oleh perempuan atau istri raja tersebut, "Fasabru ikhtiyar waradi." Itu adalah kesabaran yang dia itu memilih dan ridho, waridho. Wahal muharabatin nafs, demikian juga melawan jiwa. Walasyama ma'al asbab alati taqwa ma'ha tuqawi ma'ha, apalagi di situ ada sebab-sebab yang menguatkan untuk dia melakukan kemaksiatan itu. Dawai al-muwafaqah, ada ajakan-ajakan untuk dia muwafaqah menerima ajakan zina tersebut. Yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, ajakan-ajakan yang kemudian mendorong Nabi Yusuf untuk berzina. Ya, tetapi beliau kemudian melawannya. Di antaranya apa kira-kira? Jadi kalau kita baca dari surat Yusuf, sebagian mengatakan seperti orang-orang Khawarij, ya kan? Mereka tidak meyakini sebagian ayat dari surat Yusuf. Sebagian mereka meyakini apa? Bagaimana mungkin seorang nabi Yusuf kemudian punya keinginan apa? Keinginan untuk berzina. Kalau kita baca dalam surat Yusuf, di situ ada lafaz walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Kadzalika linasina an husu'a wal fasya min innahu min ibadina al mukhlasin. Sebutkan waktu itu dalam ayat ini walaqad hammat bihi, sungguh perempuan ini telah ingin hammat. Ini ada orang mungkin namanya hammat, jadi keinginannya sangat. Walaqad hammat bihi, yakni perempuan ini, perempuan raja ini sudah ingin berzina kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, demikian juga Nabi Yusuf juga sudah hammat, sudah ingin juga biha dengannya. Lala ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah dia tidak melihat burhan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan burhannya itu Allah menampakkan di depan Nabi Yusuf bapaknya. Bapaknya tidak ada di situ, tapi tampak di situ, yakni wajahnya bapaknya di depan Nabi Yusuf. Sebagian menyebutkan tafsirnya demikian. Waktu itu ditampakkan di hadapan Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yakub itu di depan dia. Ketika perempuan ini mengajak perbuatan itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah dia tidak melihat burhan. Ini bukti-bukti dari Allah SWT. Kadzalika linasrifan Yusuf al-fasya, demikian kami palingkan dari Nabi Yusuf itu asu perbuatan jelek, wal fasya perbuatan zina innahu min ibadina mukhlasin, sunnah dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Dari situ juga Ibnu Rajab mengambil pelajaran bahwa seseorang yang dia itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga urusan akhirat dia. Dari sini. Ya, innahu min ibadina mukhlasin, sunnah dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Dengan sebab Nabi Yusuf itu ikhlas, akhirnya Allah palingkan dia dari perbuatan zina. Ibnu Rajab mengambil dari ayat ini dalil bahwa seorang yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jaga urusan akhirat. Adapun kalau seorang menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni dalam urusan agama, yakni kalau dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah menjaga urusan dunia dia, ini jelas. Ya, kalau kita insyaallah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjaga urusan dunia kita. Itu jelas. Dalilnya apa? Dalilnya kisahnya Nabi Musa ketika bersama dengan Khidir. Bagaimana waktu itu ketika Nabi Musa ingin mengambil upah karena memperbaiki tembok yang mau runtuh itu, kemudian Nabi Khidir melarang. Kenapa? Karena sungguhnya itu adalah di bawah tembok itu ada harta yang dimiliki oleh seorang anak yang bapaknya telah meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang yang soleh. Ini kan sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ini sebutkan di situ. Wa amal jidaru makana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma salihah. Dan adalah di bawah tembok itu ada harta, dan bapak dari kedua orang itu adalah orang yang soleh. Dengan sebab solehnya bapaknya itu, akhirnya Allah jaga harta yang dia miliki walaupun dia telah meninggal. Di sini dalil bahwa seorang yang dia itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga urusan dunia dia. Jadi di sini sebutkan tadi, kata di kali ini Rina Sri Fanusu ala fasya inna min ibadina mukhlasin. Ya, di antara pendorong-pendorong orang-orang waris tadi, karena sebab bahwa Nabi Yusuf waktu itu ingin berbuat zina, tidak pantas ini seorang nabi kemudian mempunyai keinginan berbuat zina, sehingga mereka menolak surat Yusuf atau sebagian ayat dari surat Yusuf. Para ulama menjelaskan bukan berarti di sini hamba, maknanya di sini adalah kesungguhan Nabi Yusuf ingin berzina, tidak. Harus kita lihat tafsir yang ada, yaitu apa? Keinginan semata. Seorang laki-laki ingin, yakni kalau normal ingin dengan perempuan, itu aja, sekedar itu saja. Tidak sampai kemudian keinginan dalam artian hamam, yakni keinginan bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan zina, tidak. Ma'adha Allah, bukan. Tetapi, yakni keinginan sebagaimana seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Adapun perempuan ini tadi memang dia ingin berbuat zina. Disebutkan di sini di antara pendorong-pendorong kenapa Nabi Yusuf kemudian beliau dikatakan kesabaran beliau menghadapi perempuan itu adalah kesabaran yang sangat besar, karena dia ada pendorong untuk berbuat zina, yaitu apa? Fa'inahu kana syaban. Ya, mungkin bisa ditulis di antara yakni sebab-sebab yang menunjukkan kesabaran Nabi Yusuf sangat besar waktu itu. Karena waktu itu beliau dalam keadaan syaban, dalam keadaan apa? Masih muda. Masih dalam keadaan muda. Beda kalau orang mungkin sudah dalam keadaan tua, sudah tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Ini dia dalam keadaan masih muda. Wada'iyatu syabab ilaiha qawiyah. Keinginan seorang pemuda untuk ya, berjumpa dengan perempuan sangat kuat. Demikian juga wa'azaban laisa lahu ma yu'awidhuhu wa yuruddu syabanhu. Demikian juga dalam keadaan bujang. Pemuda kalau sudah punya istri dan sebagainya mungkin agak tenang. Ini dia azab. Belum punya apa? Belum punya istri. Laisa lahu ma yu'awidhuhu, tidak ada yang bisa untuk kalau istilah kita yakni penggantinya. Ya, demikian. Tidak ada yang di situ kemudian sebagai penggantinya. Enggak boleh perbuatan-perbuatan yakni kalau sebutkan bahwa Imam Syaukani beliau mengatakan boleh seseorang melakukan onani ketika dalam keadaan di situ ada keinginan dari perempuan untuk berzina dengan dia. Ya, ini demikian ijtihadnya Imam Syaukani, tapi ini adalah ijtihad yang salah. Paham? Ini dengan alasan apa? Ya, akhafu dararain, mengambil yang lebih ringan dari dua yang sangat berbahaya. Bapaknya dia diajak zina oleh perempuan ini, sudah perempuan itu berada di depan dia dalam ruangan dan sebagainya, kemudian dia melakukan apa perbuatan yakni onani dan sebagainya. Nah, yang benar tidak boleh, tapi Imam Syaukani mengatakan boleh untuk apa? Untuk menghindari kemaksiatan lebih besar. Ya, seperti ini, kaidah seperti ini berbahaya. Harus disikir dengan alasan yakni darurat melakukan perbuatan itu. sebagaimana dipahami. Tetap tidak boleh dalam keadaan apapun, ya tidak boleh. Adapun di sini orang yang dia itu bujang, ya demikian tidak ada di situ pelampiasan dengan istilahnya. Tapi waktu itu Nabi Yusuf dalam keadaan beliau apa berhasil menghadapinya. Kemudian yang ketiga, setelah tadi dalam keadaan pemuda, kemudian bujang, yang ketiga adalah goriban, asing, asing. Wal gorib la yastahi fi baladi kurbati, orang asing tidak malu di negeri orang lain, ya enggak? Coba lihat orang-orang yang sebagian mengatakan bahwa tukang rosok atau tukang-tukang itu dia biasanya bukan orang asli situ. Kenapa? Karena kalau orang asli situ biasanya malu. Ya, biasanya orang dari luar kota bahkan. Karena apa? Karena orang, yakni orang apa? Orang asing itu biasanya tidak malu di negeri orang lain. Mimma yastahi minhu man baina ashabihi, berbeda dengan orang-orang yang dia itu malu kalau di antara sahabat-sahabatnya. Sahabatnya ada di situ kemudian dia rosak, malu. Demikian juga wa ma'arifi, orang-orang yang dia kenal. Oh, itu kan si fulan. Oh, ternyata kerjanya itu. Oh, ya. Demikian juga ahli keluarganya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf waktu itu dalam keadaan yang sabar yang kuat, karena dia dalam keadaan asing, tetapi dia tetap merasa malu. Demikian disebutkan. Kemudian yang keempat apa? Wa mamlukan, mamluk itu budak, dalam keadaan juga sebagai seorang budak. Wal mamluk aidan laisa wazi'u ka wazi' hur, orang yang budak itu pendorongnya itu tidak seperti pendorong orang yang merdeka. Sampai dikatakan waktu itu Abu Sufyan, tahu Abu Sufyan waktu itu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam, waktu itu ketika yakni didatangkan di hadapan Najasyi. Ya, waktu itu di hadapan Najasyi, kemudian menyebutkan semuanya, ya kan, di hadapan Herakl, di hadapan raja Herakl, raja Romawi waktu itu. Maka waktu itu Abu Sufyan menyebutkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya di belakang. Tidak ada di situ kalimat yang beliau berdusta padanya, tidak ada. Tapi kenapa beliau tidak berdusta ketika ditanya Herakl? Beliau mengatakan, "Laukana kadiban laisa min akhlaqi khur, ya laisa min akhlaqi al-mamluk lakatabtu." Kalaulah tidak berdusta itu termasuk dari akhlaknya budak, apa kan berdusta. Jadi beliau tidak berdusta bukan karena kemudian ya ini pendorong yang lain, tidak. Pendorongnya itu kenapa? Karena berdusta itu adalah akhlaknya orang-orang budak. Jadi demikian. Jadi sebenarnya di sini oleh menurutnya bahwa budak itu biasanya pendorongnya lebih lemah, tidak seperti pendorong orang yang merdeka. Kemudian yang lainnya, yang kelima disebutkan wal mar'atu jamilah wa dzatu mansab. Keadaan pendorong berikutnya ternyata perempuan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan cantik. Demikian juga dzatu mansab, mempunyai kedudukan sebagai seorang permaisuri. Ya, dari sini kita ingat di situ sebagai berbagai ucapan, yakni orang-orang yang mungkin ahli filsafat dan sebagainya, mereka mengatakan ketika Nabi Yusuf beliau ya ini ketika sebenarnya mengatakan istri Asisi namanya Zulaikha. Ketika Zulaikha itu dalam keadaan penuh di situ syahwat, maka dia tidak mendapati. Ketika dalam keadaan dia itu tidak ada syahwat, tidak ada kemudian dorongan-dorongan kemaksiatan, ternyata malah dia bisa mendapati Nabi Yusuf. Karena sebenarnya mengatakan akhirnya keduanya menikah, walaupun sebenarnya syaratnya adalah dhaif, bukan mau seperti itu. Jadi ketika dia seorang itu tidak dipenuhi dengan niat-niat yang jelek, kemudian dia mendapatkan dia inginkan. Ketika dia dipenuhi dengan niat-niat yang jelek, tidak dapat. Sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian berikutnya, wahia sayyidatuhu, perempuan ini juga sebagai tuannya. Waqad ghaba raqib, telah tidak ada di situ pengawas. Ini di antara yang menunjukkan kesabaran Nabi Yusuf. Wahia da'iyatun lahu ila nafsiha, berikutnya lagi perempuan ini yang mengajak. Wal harisah ala dzalik asadul hirs, bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Wa ma'adzalika tawadatu illam yaf'al, bersama dengan itu sudah bersungguh-sungguh ternyata dia juga mengancam Nabi Yusuf disijin untuk dimasukkan dalam penjara. Ini juga menunjukkan sesuatu yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf dalam keadaan sabar yang sangat besar. Ini dalam keadaan dia muda, dalam keadaan dia bujang, dalam keadaan asing, dalam keadaan sebagai seorang budak. Demikian juga perempuannya itu adalah cantik, punya kedudukan, kemudian tidak ada pengawasnya, kemudian juga dia yang mengajak perempuan ini, kemudian juga kalau tidak melakukan diancam untuk masuk dalam penjara. Ternyata beliau tidak mau, ya, ini Nabi Yusuf tidak mau melakukan perbuatan ini. Demikian tentang pembahasan tadi, yakni bahwa perbuatan hamba ada dua, kismul ikhtiyari, demikian juga kismul ittirari. Kemudian sekarang kita akan bicarakan apa sih yang menjadi dalil atau alasan, ya, seakan-akan bagaimana orang-orang itu seperti orang di sekeliling kita, sebagian orang mempunyai pemahaman jabariyah, yakni dia berpendapat tidak perlu usaha. Kalau Allah takdirkan kamu dalam keadaan kaya-kaya, kalau Allah takdirkan kamu dalam keadaan berhasil, berhasil, ya, akan datang di situ. Akhirnya meninggalkan usaha dan sebagainya. Apa sih yang menjadi pendorong mereka melakukan perbuatan tersebut? Demikian juga, apa yang mendorong orang mempunyai pemahaman Mu'tazilah? Pemahaman Mu'tazilah, demikian juga, ya, ini Qadariyah. Sampai kemudian berpendapat bahwa kalau kamu ingin sukses, ya harus dari usaha kamu. Tidak ada di situ takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa melangkah demikian jauh? Dua kelompok ini saling berbenturan. Yang satu tidak meyakini takdir, satu lagi yakni berlebih-lebihan dalam masalah takdir, tidak perlu usaha. Disebutkan di sini oleh beliau, ikhtilafan nas fi afali ibad al-ikhtiyariyah. Terjadi perselisihan manusia tentang perbuatan hamba yang ikhtiyariyah, yang dia itu memilih. Fazamat Jabariyah wa ra'isuhum Jam bin Sofwan As-Samarqandi. Ya, ini menyangka kelompok Jabariyah pemimpinnya itu Jam bin Sofwan. Anna tadbir fi af'alil khalq kulluha lillahi ta'ala, bahwa pengaturan dari perbuatan hamba semuanya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah. Ya, ini semua itu kehendak Allah semata, tidak ada usaha manusia. Wa yaqulha ittirariyah, itu semua adalah darurat. Yani paksaan. Ini tidak bisa tidak, dia harus menempuhnya. Ka harakatil murta'is, seperti orang dalam keadaan yang dia itu yakni merinding, menggigil. Orang menggigil dalam keadaan demam, menggigil. Tidak bisa untuk kemudian dia tidak menggigil. Iya kan? Dia menggigil karena kedinginan, karena sakit, akhirnya dia menggigil badannya itu kedinginan. Kalau dia paksa itu dia tidak bisa. Demikian juga wal uruq annabidah. Demikian juga gerakan detak jantung itu, jantung yang berdetak itu, tidak bisa untuk kemudian kita menghentikan, yang tidak bisa. Ini pendapat orang-orang Jabariyah. Wa harakatil ahjar, demikian juga gerakan-gerakan pohon-pohon. Ini pendapat mereka. Dalilnya apa orang-orang Jabariyah ini? Coba kita sekarang akan mengetahui sedikit dari mereka. Fa mimma istadalla bihi Jabariyah qaulullah ta'ala, yang bisa ditulis. Di antara dari mereka itu adalah surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Ini surat Al-Anfal ayat 17. Disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Tidaklah engkau melempar dari apa yang kamu lempar, akan tetapi Allah yang melemparnya. Ini dari mereka. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Seakan-akan menurut mereka dohirnya Allah lah yang melempar, bukan Nabi Muhammad SAW waktu itu. Panabawla an-nabi ar-rami, ya, menurut mereka Allah meniadakan dari nabinya itu melempar. Yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa asbathahu li nafsihi subhanahu. Allah menetapkan untuk dirinya. Ini menurut mereka, padahal ala annahu lasun alil abd. Ini menunjukkan menurut mereka tidak ada perbuatan untuk hamba. Nah, demikian. Ah, semakin kuat orang-orang Jabariyah. Nah, di masjid cuma berdoa saja, tidak berusaha, tidak kemudian mencari nafkah untuk keluarganya dengan alasan itu. Ya, dengan alasan dengan ayat ini. Ini di antara dalil mereka. Bagaimana kita membantahnya? Sebutkan di sini di antara alasannya. Fa'ama mastadal bi Jabariyah, adapun apa yang berdalil padanya Jabariyah dari ucapan Allah SWT tadi, bahwa dalilun alaihim, jawabannya adalah itu adalah dalil yang membantah mereka sendiri. Li'annahu ta'ala asbata li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ramyan, karena Allah SWT menetapkan di ayat itu jelas. Allah bahkan menetapkan di dalam ayat itu bahwa Nabi itu melempar biqaulihi itromaita, ketika kamu melempar. Di sini menunjukkan Allah menetapkan bahwa di situ Nabi juga melempar. Fa'ulima anal musbat ghairu maghfi. Di sini diketahui bahwa apa yang ditetapkan itu tidak kemudian ditiadakan. Wa dzalika anna ramya lahu ibtida' wa intihak. Yang namanya melempar, melempar itu ada awal dan akhir. Fa'id tidakhu al-khatfu. Awalnya itu apa? Melempar. Seorang kalau namanya melempar ketapel ya, ketapel itu tidak boleh. Ya, asalnya tidak boleh kalau Nabi menyebutkan itu tidak bisa membunuh lawan. Ya, mengetapel musuh itu tidak bisa membunuh lawan. Karena itu Nabi melarangnya. Awalnya ketika seorang mengetapel dia menggerakkan itu, melemparkan itu. Wa intihau al-isabah, akhirnya itu tepat ke sasaran. Jadi sini menunjukkan namanya melempar ada awal dan ada akhirnya. Waktu meminhuma yusama ramyan, keduanya dikatakan melempar. Fal makna hinaidin wala Allah taala a'lam, maknanya berarti wala alam wa ma asabta ithatabta walakin Allah asaba, dan tidaklah kamu yang menepatkan ketika kamu lempar, akan tetapi Allah yang menepatkan tepat di sasaran itu. Ya, seperti itu jadi maknanya. Jadi wa ma ramaita ithramaita, dan tidaklah kamu bisa tepat di sasaran ketika kamu melempar itu, akan tetapi Allah yang menepatkan sasaran. Kamu lakukan sebab, mengarahkan dengan tepat ketika itu, kemudian kamu lemparnya, kalau Allah kehendaki sampai. Kalau kita sudah tepat umpamanya, kemudian musuhnya itu umpamanya turun ya, tidak sengaja dia turun ya, tidak kena, walaupun kita sudah ke tempat sasaran itu. Demikian juga umpamanya dia tiba-tiba menggunakan tameng umpamanya, padahal kita sudah tepat ke sasaran itu sehingga tidak kena sasarannya. Itu demikian. Jadi kita melakukan sebab untuk kemudian tepat ke sasaran, tetapi Allah adalah yang menetapkan, menempatkan sampai ke sasaran tersebut. Mudah bantah untuk mereka. Bukan berarti di sini Allah meniadakan perbuatan kita, tidak. Bahkan Allah menetapkan di situ perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketepatan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu seperti itu, berpendapat seperti itu, seperti yang kamu sebutkan tadi bahwa di sini oleh beliau, wa illa fatardu qauluhum wa ma salaita isolaita walakin Allah shalat. Kalau kemudian kita mengartikan seperti pendapat mereka, tidaklah kamu salat ketika kamu salat kecuali Allah yang salat. Kacau, semakin kacau seperti itu. Ya kan? Wa ma sumta isumta, tidaklah kamu berpuasa ketika kamu berpuasa kecuali Allah yang berpuasa. Ini semakin tambah salah. Ya kan, kalau kita artikan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar kecuali Allah yang melempar. Ya sudah, diartikan ketika salat. Tidaklah kamu sholat ketika kamu sholat tetapi Allah yang sholat. Tambah ngawur. Tapi demikian tadi, tidaklah kamu tepat ketika kamu melempar, akan tetapi Allah yang menepatkan sasarannya. Ini bantahan untuk mereka. Kemudian di antara dalil-dalil kelompok berikutnya, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan dalil mereka yang kebalikan tadi. Kalau tadi pasrah terhadap takdir, kalau ini mengingkari takdir. Di antara dalil mereka ayat Al-Qur'an juga. Ini mereka mengatakan dalam surat Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, ini ternyata, tapi ini bukan dalil bagi mereka. Dan itu adalah surga allati uristumuha, yang aku wariskan untuk kalian surga tersebut. Bima kuntum ta'malun, dengan, kalau mereka mengatakan dengan amalan kalian itu. Jadi kalian tidak bisa masuk surga kecuali dengan amalan kalian. Meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surga sudah sholat, sudah berpuasa dan sebagainya. Jadi bagaimana ini? Kemudian orang kafir bisa seperti itu? Iya, karena dia tidak sholat dan sebagainya. Jadi karena mereka mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu masuk surga adalah dengan amalan semata. Ya, demikian juga ayat-ayat yang lain ya, yang berkaitan dengan hal tersebut. Jaza bimakanu yamalun, balasan. Ya, ini surga itu bimakanu yamalun, dengan amalan kalian. Ini jawaban mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau, jadi mereka berpendapat watil kaljana tulati uristumu habibakutum tamalun, maka bak di sini adalah sababiyah, dengan sebab. dan itu adalah surga yang aku wariskan untuk kalian dengan sebab apa yang kalian lakukan. Dengan sebab, bukan kemudian seperti seseorang beramal kemudian pasti seperti surga. Tidak bisa dibandingkan antara amalan kita dengan apa, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diartikan di sini ba dengan apa, dengan sababiah. Sebagaimana di situ contoh dengan hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi menyebutkan la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi, tidaklah seseorang masuk dalam surga dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka mengatakan tidak juga engkau ya Rasulullah. Jadi tidak engkau masuk surga itu dengan amalan juga. Qala, maka Nabi mengatakan wala ana, tidak juga aku. Illa ayatallama dan ya Allah bi rahmah minhu wa fadl, kecuali bahwa Allah berikan rahmat kepadaku, demikian juga keutamaan. Di sini menunjukkan juga bahwa apa, amalan kita itu adalah apa, adalah sebab saja. Itu datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua jelas menunjukkan tentang bantahan untuk kedua kelompok tersebut tentang yakni pendapat orang-orang Jabariyah, demikian juga pendapat orang-orang Qadariyah. Adapun ayat tadi yang kita sebutkan, kita akan baca sedikit tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tadi. Wa ma ra'aita in ra'aita walakinallahu ra'a. Sebutkan di oleh Sayyid Mubil rahimahullah taala yang disebutkan dalam Sahih Musnad asbabun nuzul. Ayat hadis yang sahih yang dihitung Musnad bersambung tentang sebab-sebab turunnya ayat. Sebutkan oleh beliau di halaman 115. Turunnya ayat ini bagaimana dibawakan oleh Imam At-Tabrani. Beliau membawakan wala hadatsana Ahmad Al-Albizi Aitriji, wala hadatsana Muhammad bin Yazid, wala hadatsana Ibrahim bin Yahya, wala hadatsana Abi, wala hadatsana Musa bin Yaqub Az-Zam'i an Abdullah bin Yazid maula Aswad bin Sufyan an Abi Bakar bin Sulaiman An Hakim bin Hizam, kalau beliau mengatakan, ya, dan Syekh Mubil menyebutkan sanad ini yang menunjukkan bahwa turunnya ayat itu dengan sebab kejadian ini. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mengatakan, lama kana yaumul badr, ketika perang Badar, amara Rasulullah SAW, Nabi SAW memerintahkan, fa'aqada kafan minal hasba. Kemudian beliau mengambil kafan, yakni satu genggaman dari yakni kerikil-kerikil. Fastaqbal Nabi faramana biha. Kemudian kami menghadapi musuh dan melempar dengannya di perang Badar waktu itu. Nanti harus sebutkan sedikit tentang kejadian perang Badar. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan ketika mengambil itu, kemudian juga memerintahkan para sahabat untuk melemparnya. Sahadil wujuh, yakni jelek wajah-wajah mereka, orang-orang kafir waktu itu, orang-orang Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Fan hamzana, maka kami berhasil mengumpul mereka. Fan silallah jalan-jalan, maka turunlah ayat ini. Wa ma ra'aita, tidaklah kamu yang melempar, ya, ketika kamu tidaklah kamu yang menempatkan ketika kamu melempar, ya kan? In ra'aita walakin Allah ra'a, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menempatkannya mengenai apa wajah-wajah mereka. Ini turun ayat ini. Jadi apa kemudian arti dari kerikil-kerikil atau pasir-pasir itu di hadapan orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah bertanda. Kemudian apa? Mengenai wajah-wajah mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, "Bama bagi hadun minal qaum ila intalat ainahu minal hasbah." Tidaklah tersisa dari kaum kecuali penuh matanya itu dengan apa? Dengan kerikil-kerikil itu, dengan pasir-pasir itu. Ya sudah, tidak bisa kemudian mereka berperang atau menjadi sebab mereka itu dihancurkan. Demikian disebutkan. Jadi ayat ini turun di waktu perang Badar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam buku beliau Al-Fusul fi Sirati Rasul. Ini pasal-pasal pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis oleh Imam Ismail bin Umar Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di kejadian-kejadian perang, peperangan yang terjadi waktu itu di zaman Nabi SAW, perang Badar. Beliau menyebutkan di situ nadhkuru fihi mulaqas Waqatul Badr Asaliyah. Kami menyebutkan secara ringkas kejadian perang Badar, Asaliyah yang kedua. Karena di situ ada juga perang Badar Sugro, tidak terkenal. Yang terkenalnya adalah perang Badar Al-Kubro yang besar. Wa ya waqah al-azimah, itu adalah kejadian yang sangat besar. Allati faradallah biha bainal haq wal batil. Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Wa azal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan Islam waktu itu. Wa dabagal kufur wa ahli. Wa ahlahu. Allah menghancurkan orang kafir, demikian juga orang-orang yang melakukan ya. Menghancurkan kekafiran dan menghancurkan orang-orang yang melakukan kekafiran, yaitu orang kafir tersebut. Kejadiannya adalah kapan itu? Wa dzalika annahu lamma kana fi Ramadan. Ini kejadiannya adalah di bulan Ramadan. Min hadhihi sanah asaniyah, di tahun yang kedua. Tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Waktu itu beliau diusir oleh kaumnya. Bahkan orang-orang yang jauh malah menerima beliau. Kemudian di tahun yang kedua terjadilah peristiwa ini. Balagha Rasulullah SAW anna iran, sampai kepada Nabi bahwa rombongan pedagang mubilatun minasyam datang dari Syam. Sahabatah Abi Sufyan, bersama dengan Abu Sufyan waktu itu pemimpinnya. Bisalatin au arba'in rajulan, cuma 30 atau 40 orang. Min Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Sampai kemudian, ini kita secara singkat. Kemudian Abu Sufyan ketika mau ke Mekah dari Syam, sekarang mungkin Suriah, ternyata Nabi mendengar kabar itu, kemudian mengumpulkan para sahabat sejumlah 330 sekian itu. Waktu itu cuma ingin menghadapi 40 rombongan ini. Ternyata orang-orang yang ada di dalam rombongan itu mengetahui keinginan Nabi. Kemudian Abu Sufyan mengajak, mengutus utusan, memanggil orang-orang yang ada di apa? Di Mekah. Sampai terkumpul di antara mereka sampai 1000 orang. Sampai kemudian terjadilah ini kejadian itu. Bahkan waktu itu disebutkan bagaimana mereka mengetahuinya. Nabi waktu itu mengutus utusan, kemudian ditanya, utusan itu bertanya kepada orang yang lewat, kam al-kaum, berapa jumlah mereka? Qala la ilma lana, kami tidak tahu. Ini salah satu cara mengetahui banyaknya musuh. Faqala, caranya mudah, kami bertanya, kam yan hayruna kula yaum, berapa mereka yakni menyembelih, memotong setiap hari? Faqala mengatakan, yauman asran wa yauman tis'an, satu hari memotong 10, besoknya lagi 9. Nah, berapa berarti jumlahnya? Nah, dari apa yang disembelih di situ atau yang dipotong bisa diketahui. Bahkan Nabi mengatakan al-qauma baina tis'amiah ila al-alf. Oh, berarti jumlah orang-orang kafir itu antara 900 sampai 1000. Nah, demikian. Enggak mesti harus menghitung demikian-demikian, enggak. Dengan diketahui yang disembelih sebanyak ini, berarti diketahui ya sudah, biasanya satu unta itu untuk 100 orang. Berarti berapa? Tinggal dihitung 1000. Sampai kemudian terjadi peperangan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Sampai di sini bahasa kita. Subhanallah wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.